Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم وبارك الله فيكم فإن شاء الله pada kesempatan ini kita kembali beristimak yang semestinya memberikan nasihat-nasihat Ustazun Al-Fadhil Luqman Ba'abdu Hafizahullah, karena satu dan yang lain hal, maka untuk sesi yang pertama ini kita kembali bermajlis. InsyaAllah pada sesi yang kedua beliau akan memberikan tausiahnya kepada kita biiznillahi ta'ala. Akhwana fid din, barakallahu li wa lakum wa hafizakumullahu jami'an. Tentunya kita menyadari bahwasannya Allah Jalla wa'ala tidaklah menjadikan kita hidup di dunia ini melainkan memiliki tujuan yang mulia, yaitu al-ibadah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini merupakan tujuan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan segala bentuk perintah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan meninggalkan segala bentuk larangan yang datang dari Allah azza wa jal. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, amalan-amalan ibadah itu dibagi menjadi dua. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-a'mal ala qismain. Amalan-amalan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, a'mal qulub, amalan-amalan hati. Wahia niyat wal maqasid. Amalan hati yaitu niat, tujuan-tujuan di dalam dia beribadah. Maka ini amalan hati. Sani, yang kedua adalah a'mal jawarih, amalan-amalan anggota badan. Al-af'al al-zahirah, perbuatan-perbuatan yang nampak, yang diamalkan oleh anggota badan. Oleh karena itu, definisi al-ibadah sebagaimana ma'ruf indah ahli sunnah, yang telah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah min al-aqwal wal-af'al al-zahira wal-batinah. Maka ini jelas apakah itu al-aqwal, al-af'al, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, zahirah awil batinah, apakah yang nampak yang diamalkan oleh jawarih awil batinah, atau yang diamalkan oleh batin hati seorang hamba. Selama itu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintainya, maka perkara itu adalah ibadah. Dan ini pun barakallahu fikum telah diisyaratkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fima yarwi an rabbihi azza wa jal, yang telah diriwayatkan dari Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis apa? Hadis apa ya ikhwan? Hadis Qudsi. Diriwayatkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha katabal hasanat wa sayyiat thumma bayyana dhalik. Allahu azza wa jal sesungguhnya telah menetapkan yang namanya al-hasanat wa sayyiat, kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana al-hasanat, bagaimana as-sayyi'at. Tentunya barakallahu fikum, ini sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla an yakhluqa as-samawat wal-ard bi 50 alf sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Thumma bayyana dhalik, kemudian Allah azza wa jalla menjelaskan itu, al-hasanat was-sayyi'at. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita baca penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang telah meriwayatkan langsung dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Apabila seseorang memiliki ham, an-nawa, memiliki niat, memiliki azam untuk melakukan satu amalan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak mengamalkan niat untuk dia melakukan amalan kebaikan tersebut. Dia tidak melakukan, bukan dia merasa zuhud. Oh, saya sudah cukup. Kebaikan yang saya lakukan sudah banyak. Bukan itu. Tidak jadinya dia melakukan amalan kebaikan. Bukan karena itu. Mungkin satu perkara yang menjadikan dia tidak melakukan amalan kebaikan. Wa niyatuhu salihatu baqiyat. Dalam keadaan niat, dia niat salih untuk senantiasa melakukan amalan kebaikan itu, baqiyatun, itu ada pada dia, tetap memiliki keinginan untuk melakukan amalan kebaikan tersebut. Tetapi satu hal yang mungkin memalingkan dia dari melakukan amalan kebaikan yang telah dia niatkan untuk dia melakukannya. Kalau demikian barakallahu fikum, selama niat as-salihah yang ada pada dia baqiyatun indahu, itu tetap ada di dalam hatinya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah tuliskan bagi dia satu kebaikan. Maka ini menunjukkan amalan apa ya ikhwan? Amalan ha? A'mal qulub. Amalan hati. Barakallahu fikum. Maka dinilai di sisi Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan dia tidak melakukan amalan kebaikan tersebut. Tetapi niat dia untuk melakukannya mustamir. Terus ada pada hati dia. Barakallahu fikum. Ini al-hasanah. Walam ya'malha. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu ashra hasanat ila sabi mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Sekarang kebalikannya, ketika dia memiliki niatan, memiliki keinginan untuk melakukan amalan kebaikan, lalu dia mengamalkan amalan tersebut, maka Allah Azza wa Jal tetapkan bagi dia 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan ila ad'afin kathirah. Terus berlipat ganda tanpa terhitung pahala yang Allah berikan kepada dia. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka barakallahu fikum bagi dia 10 kebaikan yang Allah akan berikan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah jalla wa ala mempermisalkan barang siapa yang berinfak karena Allah azza wa jal dari harta yang ada pada mereka, maka barakallahu fikum dipermisalkan seperti habbah. Habbah itu apa ya ikhwan? Benih. Iya. Kalau dalam orang menanam pepohonan, apa itu? Ada yang ditanam dengan model benih ya. Naam. Ambatat sab'a sanabil, dari benih itu tumbuh lagi 7. Sanabil. 7 benih. Ranting. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap dari setiap benih yang 7 itu berlipat ganda lagi 100, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Allahu wasi'un alim. Rahmatnya Allah Jalla wa Ala atas satu kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba dari amalan salih. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu alhasanah walhasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la aqul, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, wal lam satu huruf, wal mim satu huruf. Bayangkan ya ikhwan. Keutamaan qiraatul Quran merupakan kebaikan, amalan zahirah, yang apabila seseorang membacanya, tentunya dengan menjaga adabnya, bacaan yang dia baca penuh dengan kebaikan yang dia akan dapatkan. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan kebaikan, amalan apa? Zahirah. Lalu yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man jaa bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu apa? Hasanatan kamilatan." Barang siapa yang datang dengan satu kejelekan, memiliki keinginan untuk mengamalkan satu amalan kejelekan, tetapi dia tidak mengamalkan, dia tidak mengamalkan amalan kejelekan, khaufan minallah, karena memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Sebabnya dia tinggalkan amalan kejelekan itu karena Allah Azza wa Jal. Kalau dia tinggalkan amalan kejelekan itu mungkin dikarenakan barakallahu fikum malu dari saudaranya. Kebetulan banyak orang bersama dia. Kalau dia sendiri dia tetap akan melanjutkannya. Dia tidak meninggalkan itu karena Allah. Dan penjelasan riwayat yang datang di dalam perkara ini terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah tentang 7 golongan yang Allah Jalla wa'ala akan memberikan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, diajak ini ya, untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jal. Ditinggalkan wanita itu. Dia termasuk yang mendapatkan golongan, yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang lainnya siapa lagi? Muraja'ah. Hah? Imamun adil. Yang ketiga? Hah? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Orang bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya bersedekah. Dia khawatir muncul sifatur riya sehingga dia diam-diam. Yang keberapa ya ikhwan? Yang keempat. Apa lagi? Apa? Seorang yang? Seorang pemuda. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh. Giat beribadah. kepada Allah Azza wa Jal. Biasanya anak muda kan, tunggu nanti tua lah. Mumpung muda, kesempatan untuk menikmati masa muda. Sampai ada istilah apa? Hah? Muda apa? Poya-poya apa ya? Mati masuk surga. Enaknya. Subhanallah. Tarjun najah walam tasluk masalikah. Inna safina la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan keberhasilan, sukses, mau masuk surga, tapi enggak menempuh jalannya. Safinah, yang namanya perahu itu enggak pernah jalan di tempat yang kering. Jadi jangan bermimpi. Jazaan bima kanu ya'malun. Allah akan membalas dari apa yang mereka amalkan. Yang kelima, apa yang kelima? Hadiahnya diambil semua sama antum ini. Ada. Hah? Hah? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, begitu banyak riwayat yang menjelaskan keutamaan adh-dhihab ilal masajid. Langkah-langkahnya barakallahu fikum menghapuskan dosa dan yang berikutnya mengangkat derajatnya. Yang keberapa? Yang keenam. Apa yang keenam? Warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafaraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah. Berkumpulnya mereka karena Allah. Berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaannya pun dibangun di atas agama Allah. Dia senang terhadap saudaranya bukan karena dunianya. Kalau cinta terhadap urusan dunianya itu tidak kekal. Ketika dunia itu hilang padanya, maka hilang pula kecintaan dia. Karena dia memiliki tujuan dunia dari dia cinta terhadap saudaranya. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Seseorang yang mengingat Allah sendiri, ya. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainahu, dalam keadaan berlinanglah kedua matanya. Ya. Di antaranya barakallahu fikum asyahid, seseorang yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal karena Allah, khaufan min Allah Azza wa Jal. Adapun ketika dia meninggalkan bukan karena Allah, maka tidak akan dihitung hasanatan kamilatan. Satu amalan kebaikan. Tidak akan dihitung. Ketika dia meninggalkan khaufan minallah, maka akan dianggap sebagai satu hasanatan kamilatan. Satu amalan kebaikan yang sempurna. Maka ini berkaitan dengan as-sayyi'ah. Yang berikutnya, waman hamma biha aibi sayyi'atin fa'amilaha, lalu dia mengamalkan kejelekan itu yang dia telah niatkan, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Azza wa Jal barakallahu fikum tetapkan bagi dia satu kejelekan. Menunjukkan Allah Azza wa Jal adil terhadap hamba-hambanya. Allah tidak akan menzalimi seorang hamba di dalam amalan-amalan mereka. Di dalam amalan kejelekan ketika mereka melakukannya, tidaklah Allah Azza wa Jal memberikan balasan kecuali satu balasan sesuai dengan amalan kejelekannya. Maka hadis ini pun barakallahu fikum menjelaskan kepada kita untuk senantiasa di dalam melakukan amalan dengan niat yang baik, niat yang saleh. La yasluh al-amal illa bi thalathatin. Tidaklah amalan itu baik kecuali dengan tiga perkara. At-taqwa lillah, wan-niyatu al-hasanah, wal-isabah. Taqwa kepada Allah, niat yang baik, dan senantiasa mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dari sini pula, suatu bentuk anjuran yang sangat tegas untuk menjauhi niat yang syar, niat yang jelek di dalam seseorang beramal. Karena niat yang jelek akan membinasakan pelakunya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar, qalu hadzal qatil fama balul maqtul, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa kedua senjatanya, berseteru, membawa kedua pedangnya, khusumah terjadi di antara mereka, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil, yang membunuh, na'am demikian. Fama balul maqtul, lalu kenapa al-maqtul yang terbunuh pun dinyatakan finnar? Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia pula memiliki semangat, iya, untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia yang terkalahkan. Wa niyatuhu as-sayyi'ah baqiyatun indahu. Niat dia yang jelek itu ada di dalam hatinya. Maka barakallahu fikum, niat yang jelek hendaknya ditinggalkan, dijauhkan di dalam seorang melakukan amalan-amalan di dalam rangka beribadah kepada Allahu Azza wa Jal. Yang singkat ini semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah pada sesi yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Luqman Ba'abdu Hafizullah Ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullahu jami'an.